Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kembali kita dapat berkumpul pada malam Rabu, ya, setiap malam Rabu dan malam Kamis insyaallah ya biiznillah taala. Yang mana pada malam Rabu kita membahas kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha al-juzul awal. Al-juzul awal ya, didrus oleh Profesor Dr. Abdurrahim atau Dr. Profesor Abdurrahim. Ihwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sudah sampai kita pada pelajaran Ad-Darsul Hadi wal Isrun ya. Pelajaran ke-21 halaman 114. Hanya kemarin kita baru membaca teksnya saja dulu, belum masuk tamarin. Dan perlu antum ketahui, kalau kita lihat di pelajaran ke-21 ini ya, sampai nanti 23 itu sudah agak beda ininya, pemaparan pelajarannya itu ya. Bedanya apa maksudnya? Yaitu di sini seperti penggabungan dari semua pelajaran ya. Dan yakni tariqah atau cara penulis menyampaikan dalam pelajaran 21, 22, 23 itu sudah mulai sifatnya pemahaman. Sifatnya pemahaman, memahami cerita gitu, memahami cerita ya. Jadi kalau ditanya apa ininya, materi inti materinya itu tidak terlalu banyak ya. Paling nanti yang paling penting di pelajaran ke-22-nya itu tentang isim ghairu munsharif ya, isim ghairu munsharif. Jadi isim-isim yang tidak bisa ditanwin, itu banyak nanti. Atau dikatakan istilahnya al-mamnu minasharaf di halaman 118 itu nanti ya. Adapun yang lainnya itu sifatnya pemahaman ya, nggak apa-apa, nanti kita akan coba karena ini memang sudah mulai akhir gitu, sudah mulai akhir dari buku jilid 1 ini, jadi sudah di penghujung, maka kita akan baca semuanya, kita akan selesaikan insyaallah. Tapi kita akan masuk lagi, mengulang sedikit pelajaran ke-21 ini dengan membaca bersama dulu ya. Kita baca Ad-Darsul Hadi wal Isruna. Madrasati. Hadhihi madrasati. Hiya qaribatun minal masjidi. Hiya madrasatun kabiratun. Laha salasatu abwabin. Abwabuha maftuhatul ana. Atau abwabuha maftuhatun al-ana. Ya, jadi dibaca tanwin dulu ya, bukan mudhaf wa mudhaf ilaih, tapi abwabuha maftuhatun al-ana gitu ya. Fil madrasati fusulun kathiratun. Hada fasluna. Wahuwa faslun wasi'un. Fihi nafidatani kabiratani. وفيه مكاتب وكراسي وفيه سبورة كبيرة هذا مكتب المدرس وذاك كرسيه وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم. Waqarasiyuhum. Maktabul mudarrisi kabirun. Maktabul mudarrisi kabirun. Maktabul mudarrisi kabirun. Wa makatibut tullabi saghiratun. Baik. Ini apa namanya? Anda tadi lupa enggak nyampaikan? Waalaikumsalam. Sambil dipahami artinya ya. Sambil dipahami. Artinya sambil di apa namanya di dipahami, walaupun ini sifatnya adalah atau mungkin agak sedikit ada kata-kata yang baru misalkan ya, tetapi soalnya ini masih mudah dan ini mudah ini ya, apa namanya kata-katanya masih sederhana. Taib fi faslina asharatu tullabin wahum min biladin mukhtalifatin. Hadza Muhammadun wa huwa min al-Yabani. Hadza Muhammadun wa huwa min al-Yabani. Wa hadza Khalidun wa huwa min as-Sini. Wa hadza Khalidun wa huwa min al-Hindi. Wa hadza Ahmadu wa huwa min al-Hindi. Wa hadza Ahmadu wa huwa min al-Hindi. Wa hadza Ibrahimu wa huwa min Ghana. وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا. وهذا يوسف وهو من إنكلترا. وهذا بيرام وهو من تركيا. وهذا عمار وهو من ماليزيا. Malaysia ya. Wa hadza Aliun wa huwa min Amerika. Wa hadza Abu Bakrin wa huwa min al-Yunani. Ya. Hum min biladin mukhtalifatin. Wa lughatuhum mukhtalifatun wa alwanuhum mukhtalifatun. Walakin dinuhum wahidun. Walakin dinuhum wahidun. Wa rabbuhum wahidun wa nabiyyuhum wahidun. Wa rabbuhum wahidun wa nabiyyuhum wahidun. Wa qiblatuhum wahidatun. Wa qiblatuhum wahidatun. Hum muslimuna. Hum muslimuna. Wal muslimuna ikhwatun. Wal muslimuna ikhwatun. Hadha mudarrisuna. Hadha اسمه الشيخ بلال. اسمه الشيخ بلال. وهو من المدينة. وهو من المدينة. وهو رجل صالح. وهو رجل صالح. نحن نحبه كثيرا. نحن نحبه كثيرا. طيب. Sekarang gantian satu orang satu baris lah kurang lebih ya. Nanti atau misalkan antum kayak paragraf 1 dibaca aja semua ya gitu. Kira-kira kalau tanggung selesaikan saja, kalau agak panjang di apa dibagi-bagi. Tafadhal hi nomor atau awalan. Hadza madrasati. Hiya qaribatun minal masjid. Iya. Hiya madrasatu kabiratun laha salasatu abwabin. Abwabuha maftuhatun al-ana. Ahsan, bagus sekali. Tafadhal berikutnya. Madrasati usulun kathiratun. Naam. Hadza faslun. Iya. Yeah. Wa huwa fadlun wasi'un. Ya, cukup. Terus berikutnya hi. Fihi, mulai dari fihi. Fihi nafidatani kabiratani. Wafihi makatibun. Nah, ini enggak dibaca tanwin, makatibu. Wafihi makatibu wakarosiyu. Iya. Wafihi saburatun sabiyun. Ya, cukup, cukup. Terus selanjutnya, hada. Hada maktabu mudadisu wazalika kursiyu. Wasilka makatabun. Makatib. Wakaro. Ya, cukup. Antum mahi? Karo, karo, karo itu jamak daripada kursi. Jadi dan itu kursi-kursi mereka. Antum mulai dari maktabul mudarisi. Iya, iya, bawahnya itu maktabul mudarisi. Maktabul mudarisi kabirun. Iya. Wa makatibu wa makatibut tullabi. Tullabi. Tullabi. Soghiratun, iya. Apa sudah cukup? Berikutnya. Fi fadlina akharatu tullabi. Iya. Wahu min biladin mukhtalifatin. Iya. Hada Muhammadun wa huwa min al-Yaban. Cukup, iya. Hada Muhammadun wa huwa min al-Yaban. Berikutnya. Wa hada Khalidun. Khalidun. Wa hada Khalidun. Iya. Wa huwa minas sini. Wahada Ahmadu. Ahmadu wahua minal Hindi. Iya. Hada wahada Ahmadu minal Hindi. Nah, sudah cukup. Antum berikutnya lanjut. Wahada Ibrahimu wahua minal Ghana. Enggak ada alif lamnya ini. Min. Min Ghana. Ah iya. Terus. Wahada Ismailu wahua min Nigeria. Nigeria. Iya. Cukup, berikutnya. Wahada Yusufu wahua min Kalsarau. Bagus, terus. Wahada Bayramu wahua min Turkiya. Betul. Wahada Ammaru wahua min Malaysia. Iya, cukup. Min Malaysia. Malaysia, min Malaysia. Berikutnya hi. Wahada Aliun wahua minal Amerika. Enggak ada Islamnya. Min Amri. Wahua min Amerika. Iya. Wahada Abu Bakrin wahua min. Minal. Wahua minal. Yunani. Iya ada Islamnya. Ada juga yang enggak ada alif lamnya. Oh antum Yugoslavia dah. Paris ibu kota Yunani. Antum Yugoslavia ya. Dibaca aja. Yuk. Yugoslavia. Yugoslavia itu sama. Ya dah. Yugoslavia. Berikutnya hi antum. Negara. Negara Yugoslavia. Dari mana ya Yugoslavia? Masih Eropa ya. Masih Eropa mungkin. Antum hi mun hum. Iya. Iya. Bagus. Iya. Iya. Waqib, kiblah. Kiblatuhum, enggak ada yang mengasrokan. Waqiblatuhum. Iya, cukup, bagus. Terus akhir antum? Terakhir di mudarrisuna. Ada mudarrisuna. Ismuhu Syaikhu Bilalun. Ya. Wahua rojulun salihun. Ya. Nahnu nuhibbuhu katsiran. Iya. Baik. Sebelum kita menerjemahkan secara rinci semuanya, kata-kata yang susah yang mana kira-kira? Ada kata-kata yang susah enggak? Beberapa. Apa? Karena enggak ngikutin dari awal, jadi banyak yang salah. Oh gitu. Ada kemarin. Hah? Yang mana? Wahum min biladin mukhtalifatin sama wa alwanuhum mukhtalifatun. Oh, kalau bilad itu artinya negara. Negara, iya. Kan itu mufradnya, tunggalnya kan baladun. Nah, maka jamak taksirnya bilad. Nah, bilad artinya negara-negara atau negeri-negeri. Jadi muktar di mana yang muktari fasihnya bukan muktari fasihnya. Kalau misalkan ini bilad itu dibaca dengan kan ada min ya. Min biladin, maka na'atnya juga dia kasroh mukhtalifatin. Jadi na'at itu mengikuti dalam segala hal. Ya, ketika man'utnya dia dalam keadaan kasroh, maka na'atnya kasroh lagi, mukhtalifatin. Tapi kalau wa'alwanuhum mukhtalifatun, karena apa? Man'utnya yang terdiri dari mudhaf wa mudhafun ilaihnya dia dalam keadaan marfu', nah, dalam keadaan dhammah. Wa'alwanuhum, jadi dari kata alwanu, dari alwanunya itu. Ya, dari kata alwanunya itu kan dia marfu. Ya gitu ya. Kalau tadi kan ada min gitu ya. Min bilad. Nah, ini kan biladin. Maka apa namanya? Na'atnya juga mustalifatin. Ini juga kasroh. Kasroh ini na'at. Ini na'at. Ini man'ut. Man'ut. Ini sifat, ini yang disifati. Kalau tadi alwanuhum. Alwanuhum. Warna-warna kulit mereka. Mukhtalifatun. Mukhtalifatun. Kenapa ini dibaca dengan tun? Karena ininya, apa namanya, man'utnya domah. Nah, ini na'at, ini man'ut. Ini sifat. Alat atau sifat ini yang disifati man'ut gitu ya, man'ut ini singkatan. Nah, ini karena dia apa namanya? Man'utnya adalah domah, maka na'atnya juga domah juga. Hanya man'utnya ini tersusun dari mudhaf, ini mudhafun ilaih. Nah, gitu ya. Belum nyampe situ. Iya, enggak apa-apa. Jadi, ya, mukhtalifah artinya berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Artinya sih sama, berbeda-beda, ini juga berbeda-beda. Hanya harokatnya. Iya, mengikuti. Namanya na'at, man'ut. Mengikuti, tabi' gitu ya, tabi'. Kalau alwan artinya warna-warna kulit. Terus kalau ini apa artinya? Apa namanya, makatibu. Iya, dia jama' dari maktabun. Maktabun ini satu, kalau jumlahnya 3 ke atas lebih banyak maka tibu artinya meja-meja. Kalau karosiyu kursi-kursi ya. Maq'ad ya maq'adun. Apa artinya saburah? Nah, hadhihi saburah. Hadhihi ya saburatun. Ma makna asyaratu tullabin? 10. Ya, kalau kita itu ada benar, ada 10 orang ya. Muhammad, kemudian Khalid, Ahmad, Ibrahim, Ismail, Yusuf, Bayram, ya Ammar, lalu Ali dan Abu Bakar. 10 orang ada semua di sini. Walakin dinuhum wahid. Akan tetapi dinuhumnya agama mereka, ya. Kiblah? Ya kiblat, ini Ka'bah ya. Kayaknya mudah semua ya. Coba sekarang kita artikan. Tadi selesai dari antum ya, sekarang dari antum. Kira-kira tadi, jadi kira-kira satu kalimat. Ini karena paragraf satu tanggung antum semua. Coba silakan. Diartikan. Supaya kalau kita bisa ngartikannya ini benar, artinya kita paham dengan teksnya, maka insya Allah kita bisa jawab ajib gitu ya. Ketika masuk ke tamarin satu, insya Allah bisa jawab. Jangan sampai ini masih ngelambiar bahasa kitanya, gak jelas gitu ya. Suruh masuk ke tamarin, pusing nanti. Iya, nanti jadi dua kali akhirnya cari jawaban sama memahami. Ini repot, masih mendingan kita satu-satu paham dulu. Udah paham, gampang nanti baru nanti tamrin ya gitu ya. Supaya enggak buru-buru kan. Nah, coba sekarang dari awal madrasati apa artinya? Madrasati, sekolahanku. Iya, bagus. Hadhihi madrasati, ini sekolahanku. Antum langsung ini aja. Pak, langsung terjemahan bahasa Indonesianya. Ini sekolahanku. Iya. Dia dekat dari masjid. Ahsan, betul. Dia madrasatun kabiratun. Sekolahan yang besar. Ah, gitu bagus. Di dalamnya. Ah, enggak. Laha. Laha itu bukan di dalamnya. Laha salah satu abwabin. Sekolahanku memiliki 3 pintu. Iya. Pintu apa di sini maksudnya? Kira-kira itu apa? Bukan kelas. Beda. Ini kan misalkan ya di sekolahan. Ini kan sekolahan ya. Bikin soal yang ini baru bagian depannya lah mungkin ya. Di belakangnya ada lagi bangunan-bangunan lagi misalnya gitu. Ada kelas-kelas yang lain. Bisa sekolahan tampak depan. Nah, salah satu abuab. Nah, bisa jadi ini mungkin pagernya nih, pagernya. Nah, ini pintu ke satu, pintu kedua, pintu ketiga. Pintu gerbang, maksudnya pintu gerbang. Iya, ini pintu gerbang ini. Nah, salah satu abuab. Artinya apa? Dia memiliki tiga pintu. Tiga pintu, iya. Mungkin pintunya ada di belakang satu mungkin ya. Ya, nggak mesti sih. Yang penting, kayak ini berapa pintu sekolah kita? Satu kan? Iya, satu. Namanya satu. Itu pintu utama. Oh ya, samping kecil kan? Iya. Itu bukan pintu utama. Pintu utamanya di sana kan? Walaupun ya ada gerbangnya. Nah, jadi dia memiliki tiga pintu. Nah, terus? Pintu-pintunya terbuka sekarang. Ah, ya gitu. Abwabuha maftuhatun al'an. Pintu-pintunya terbuka sekarang. Bagus. Type nomor berikut atau berikutnya antum satu baris sahih. Nah, kira siap belum kira-kira menerjemahkan? Belum. Ya kalau gitu, antum fil madrasati fusulun katsiratun. Gimana artinya? Fil madrasati di sekolahku. Bu, fil madrasati itu misalkan ini tampak atas gitu ya. Nah, tampak atas tadi. Tampak atas. Iya, dan ini dari atas misalkan gitulah ya. Ini lapangan kan. Fil madrasati ini kan ke sekolah nih. Heeh. Di sekolah. Nah. Fil madrasati di sekolahan, di sekolah itu ada kelas yang besar. Bukan. Banyak lah. Iya. Di dalam sekolah ini terdapat kelas-kelas yang banyak. Nah, begitu. Jadi kita menerjemahkan ada supaya luas, tambahkan saja dengan bahasa kita ada atau terdapat. Banyak. Kasir itu artinya banyak. Kasir. Kasir itu kenapa ditambahkan dengan ta'amar butuh? Karena na'at kepada siapa? Fusul. Iya. Karena fusulnya itu adalah mu'anas, maka sifatnya mu'anas lagi. Fusul itu kan jamak. Iya. Jadi di sekolah itu ada kelas-kelas yang banyak. Terus lanjut. Ini kelas itu. Nah, misalkan ini. Hadza fasluna. Kita contohkan ini misalnya. Hadza fasluna. Kita kasih gambar. Hadza fasluna, ceritanya ini kelas kita. Kelas kita. Terus? Dia memiliki? Enggak, bukan dia memiliki. Hadza faslun wasi. Bahwa dia kelas itu. Dia adalah faslun wasi. Dia kelas luas. Nah, gitu. Ini bukan tebak-tebak kata ini ya. Makanya perlu persiapan. Ini kelas kami. Dia kelas yang luas. Nah, gitu. Bukan tebak kata sebenarnya. Hadza artinya kita sudah dengar kata-kata yang wasi, faslun itu sebelum-sebelumnya sudah pernah kita sampaikan. Berikutnya hi antum fihi nafidatani kabiratan. Ya. Terdapat misalkan jendela yang besar di sini gitu ya. Katanya terdapat dua jendela yang besar, betul? Terus iya, betul. Dan di dalamnya terdapat papan tulis yang besar. Nah, begitu. Ya, bagus. Ini kita menggambarkan suasana kelas yang ini ya, yang sesungguhnya. Jadi, kelas kami besar, di dalamnya ada meja-meja, ada kursi-kursi. Gitu ya. Ada dua jendela besar. Ada juga papan tulis yang besar. Nah, gitu. Nanti melanjutkan lagi, Hi. Hadza maktabul mudarrisi. Ini meja guru. Betul. Kursinya. Nah, itu ada kata hu. Hu itu kembali ke siapa? Nah, kata ganti kepada guru al-mudarris. Jadi, wadaka kursiu al-mudarris. Gitu, seolah gitu ya. Hadza maktabul mudarrisi, wadaka kursiul mudarris. Dan itu kursinya, gitu ya. Lanjut. Dan itu. Itunya di sini banyak ya. Watilka makatibut tulab. Tentunya kalau ada meja pak guru, ada meja murid gitu ya. Nah, maka makatibut tulab artinya apa? Meja-meja pelajar. Nah, jadi ada meja pak guru, ada kursinya pak guru. Nah, di sebelah sana itu meja-meja siswa, meja-meja pelajar, murid. Wa? Itu Wah, dan berikut dan kursinya para pelajar. Iya, kursi-kursi mereka. Ah, ya, jadi kalau sudah ada disebutkan kata pelajar, maka kata berikutnya cukup dengan mereka. Itu namanya fungsi kata ganti gitu ya. Dan itu kursi-kursi pelajar dan dan itu dan kursi-kursi mereka. Baik, Ahi, lanjutkan lagi. Oh, ini ganti, maksudnya ganti. Ini ya, satu ini, satu baris satu itu. Tafadhal antum. Yang berikutnya maktabul mudarisi kabirun. Nah. Iya. Mejanya Pak Guru besar. Kecil. Ya cukup. Antum Ahi coba. Nah, fifatina asyaratu tulab. Sekarang setelah menceritakan perangkat-perangkat kelas, sekarang ya ini penghuninya, ya siswanya gitu. Sekarang fifatina asyaratu tulab. Di dalam kelas kami. Asyaratu terdapat. Ah begitu ya. Terus wahum min biladin mukhtalifatin. Mereka dari berbagai negara. Iya bisa maksudnya ke situ. Ya. Ya. Benar, cuma tinggal gini aja. Dan mereka dari iya negara yang berbeda-beda gitu ya. Dan mereka dari bangsa atau negara yang bermacam-macam. Bisa mukhtalifah itu artinya berbeda-beda atau bermacam-macam. Gitu. Hadza Muhammadun wa huwa min al-Yaban. Ini Muhammad. Dia dari Jepang. Ya, cukup. Ini sudah mulai di absen ya, di absen. Ini Muhammad, dia dari Jepang. Sekarang nomor 2 berikutnya. Dan ini Khalid dan dia dari Cina. Betul. Dan ini Ahmad dan dia dari India. Iya. Kalau cukup. Kalau untuk menerjemahkan kata dan itu kalau bisa jangan sering diulang-ulang. Ya, kedengarannya kurang bagus justru. Kita katakan seperti gini misalnya. Ini Muhammad, ya. Koma misalnya dia dari Jepang gitu ya. Ini atau mungkin ada dan ini Khalid, koma dia dari Cina. Dan ini Ahmad, dia dari gitu ya. Atau dannya cukup dari di anu apa satu iya di awal saja gitu, Iya, jadi maksudnya kata wa di situ itu dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya diwakili dengan koma. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu enggak ada koma, mungkin apa ya? Jadi kaidahnya mereka itu mengucapkannya wa, bukan koma. Misalnya apa namanya? Muhammadun wa Aliun wa Abbas ya gitu. Wa Hamid gitu ya. Iya, kayak titik atau koma. Tulabun minal yabani. Apa gitu ya. Muhammad wa Ali wa Abbas wa Hamid tulabun minal yabani. Nah, itu kalau dalam terjemahan dalam Indonesia itu bukan Muhammad dan iya dan Ali dan. Nah, ini dalam Indonesia enggak seperti ini. Dalam bahasa Indonesia cukup Muhammad, koma, iya, Ali, koma, terus koma, nanti baru dan. Nah, gitu. Sama dalam bahasa Arab juga seperti itu. Nah, jadi jangan kita banyak mengatakan dannya. Walaupun dalam bahasa Arabnya itu pakai wa, tapi dalam bahasa Indonesia itu adalah sebenarnya isyarat. Isyarat dari tanda koma sebenarnya. Nah, itu sekarang... tadi Ahmad dari India, antum melanjutkan. Wa hadza Ibrahimu wa huwa min Ghana. Dan Ibrahim dari Ghana. Ghana, ya. Ismail dari Nigeria. Nigeria. Iya. Ini Ismail, dia dari Nigeria. Ah, gitu. Nah, cukup ya. Antum lagi. Wa hadza Yusuf min Inkaltarro. Ini Yusuf, dia dari Inggris. Bagus. Iya. Ini Ammar, dia dari Malaysia. Malaysia. Antum mahi wa hadza Aliun min wa huwa min Amerika. Ini Ali, dia dari Amerika. Iya, Amerika, Amerika. Ini Abu Bakar dan dia dari Eropa. Iya. Nah, Yuna. Oh iya, Yugoslavia. Iya, iya. Nah, ketika ini Abu Bakar terakhir ya, baru antum bilang. Karena sudah tadi kan sudah semuanya disebutin dan Abu Bakar, nah baru terakhir atau serta Abu Bakar dia dari Yugoslavia, kan gitu ya. Cukup Wahid, antum sekarang hum min biladin mukhtalifatin. Ini menegaskan kembali. Mereka dari negara yang berbeda-beda. Bagus. Bahasa yang berbeda-beda. Bahasa mereka berbeda-beda. Iya. Walakinnya enggak usah. Ya udah, berarti antum sekarang. Walakin dinuhum wahidun. Walakin apa artinya walakin? Tetapi. Akan tetapi, ya, akan tetapi. Walakin itu artinya tetapi. Akan tetapi agama mereka satu. Iya. Wa rabbuhum wahid. Dan Tuhan mereka Allah. Iya, enggak ada Allahnya di sini. Tuhan mereka satu gitu aja. Tuhan mereka satu. Iya. Kemudian? Di mereka satu. Iya. Kiblat mereka satu. Iya. Mereka muslimin. Iya, betul. Dan wal muslimuna ikhwatun, apa artinya? Dan orang. Dan orang-orang muslim. Ikhwah. Saudara. Bersaudara. Saudara. Iya, iya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sama dalam surat Al-Hujurat kan gitu ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu bainahuma. Kemudian antum mahi hadza mudarrisuna. Ini guru kami. Iya. Namanya Syekh Bilal. Iya. Huwa min al-Madinah. Madinah. Iya. Dia laki-laki yang saleh. Iya, betul. Kami mencintainya, enggak apa-apa. Mencintainya sangat. Artinya kami sangat mencintainya. Wa nuh wa huwa atau wa nahnu nuhibbuhu katsiran, yakni kami mencintainya dengan banyak. Kalau dengan banyak kan enggak pantas ya, ya. Kami yang penting sangat mencintainya gitu. Kami senang sekali, bukan seperti itu kalimatnya. Kalau kami senang sekali nahnu misalkan masrurun bi apa gitu. Masrurun bihi itu kami senang sekali. Nah, tapi kalau di sini nuhibbuhu yakni karena kita mencintainya karena Allah gitu kan. Mencintainya sekali. Sangat mencintainya. Kalau bahasa kitanya, kami mencintainya dengan banyak. Itu kan kurang ini, kurang luas ya. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya sudah antum paham semua dari kisah tadi di atas ya. Walaupun panjang, itu kata-katanya mudah dipahami. Kita masuk ke tamarinu ya. Tamarinu itu jamak daripada tamrinun. Tamrin awal, ajib. Anil asilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, antum akhirnya satu coba ya, enggak apa-apa ya, ini mudah sekali. Pertanyaannya adalah aina hadhil madrasatu? Di mana sekolah ini? Iya, gampang tadi. Apa jawabannya? Kira-kira apa? Tadi kan kalimat ini pasti ada di paragraf ke-1 ya. Hadhihi madrasati. Hiya qaribatun minal masjidi. Hiya madrasatun kabiratun laha salasatu abwabin. Abwabuha maftuhatun al-ana. Kira-kira yang mana? Iya. Kalau udah paragraf kedua udah enggak ada jawabannya itu. Itu menceritakan tentang kondisi ya, kondisi madrasah. Kalau yang paragraf pertama itu ada di situ tentang posisinya, letaknya. Berarti apa kira-kira? Aina hadhil madrasatu? Jawabannya kira-kira yang mana? Iya, atau nanti dulu ya. Coba antum ahi. Aina hadhil madrasatu? Hadhil madrasatu jawabannya? Ya, qaribatun. Ah, gitu. Iya, jawabannya yang intinya adalah qaribahnya itu. Iya, ketika menanyakan tentang tempat, itu kan pasti misalkan jauh, ya, dekat, di samping atau di belakang. Nah, maka ketika ditanya aina hadhil madrasatu hiya. Nah, ini yang penting, qaribah. Qaribatun. Qaribatun ini. Qaribatun min aina? Minal masjid. Dari masjid. Kadang-kadang di sini enggak rubah-rubah. Qaribatun minasuk gitu ya, dari pasar. Misalnya lagi kori baca minal apa? Misalkan minal sunduk dari hotel, misalkan ya. Atau kori baca minal apa? Minal syari dari jalan, dekat dari jalan, macam-macam. Yang penting menunjukkan posisi ya, posisi. Dekat dari apa? Dekat dari misalkan perumahan, minal buyut. Ya, minal buyut apa namanya? Al-Wathaniyah, rumah Rumnas gitu kan ya. Labas. Jadi yang satu intinya qaribah. Antum nomor dua ahi kam baban laha. Ahsanta, bagus ya. Jadi ini sudah menunjukkan ilmu tentang adad wal ma'dud. Ketika pertanyaan kam baban laha, laha salah satu abwab. Berapa pintunya? Tiga pintu. Ya pagar ya, tiga pintu gerbang. Nomor tiga, amughlaqatun abwabuha al-ana am maftuhatun. Apa apa ini kira-kira pertanyaannya? Memana mughlaqah, mughlaqah? Tertutup, terkunci. Apakah terkunci pintunya? Atau terbuka? Terbuka. Maka jawabannya apa? Pertanyaannya amughlaqatun abwabuha al-an am maftuhatun. Am itu artinya au ya, atau iya. Ya di situ kan ada a. A-nya itu harfu istifham. Apakah? Maaf, mughlaqah. Mughlaqah itu artinya terkunci. Mughlaqatun. Mughlaqatun abwabuha, abwabuha. Apakah terkunci pintu-pintunya? Al-an sekarang. Am. Nah, di sini ada kata am. Am ini artinya atau. Biasanya am itu untuk memilih ya, untuk memilih. Ya atau bisa juga artinya au gitu ya. Au. Tetapi kalau au ini tidak untuk memilih, tetapi kalau am ini untuk memilih. Am maftuhah. Jawabannya itu pasti tahu. Yang mana jawabannya? Abwabuha maftuhatun al-ana. Jawabannya gitu ya. Amughlaqatun abwabuha al-an am maftuha. Walaupun ada pertanyaannya a, ketika ada huruf a enggak perlu na'am sama la, enggak perlu. Nah, itu ininya, faedahnya di situ. Ketika ada huruf am ya pada kata pertanyaan semacam ini tidak perlu pertanyaan, tidak perlu jawaban na'am atau la. Jadi langsung saja. Abwabuha maftuh, pilih salah satu yang benar di situ. Yang betul kan yang terbuka ya. Jadi langsung aja. Abwabuha, jawabannya gini. Abwabuha maftuhatun. Ya. Abwabuha maftuhatun. Maftuhatun kapan? Al-an. Maftuhatun al-an. Iya gitu. Itu jawabannya. Apakah terkunci pintunya atau terbuka? Apakah terkunci pintunya sekarang atau terbuka? Langsung saja jawabannya. Abwabuha maftuhatun al-an. Ya, itu yang nomor tiga ya. Jadi ada faedah. Arti huruf am itu artinya atau. Baik, nomor empat. Antumahi. Pertanyaannya adalah. Ini tentang adat ma'dud juga. Kam nafidatan fi hadal fasli. Masya Allah, mumtaz, bagus sekali. Antum juga sudah paham ya tentang adad wal ma'dud yang jumlahnya itu dua di situ, yaitu nafidatani dengan sifat kabirotani, disifati dengan kabirotani, dua jendela yang besar. Berikutnya masih berkisar tentang adad wal ma'dud. Kam toliban fi hadal fasli. Nah, ini juga mudah. Kalau tadi kan sudah tahu berapa jumlah pesertanya, jumlah siswanya, berapa pelajar di kelas ini? Jawabannya? Iya betul bisa. Iya, fi faslina asyaratu tullabin atau fi hadzal fasli asyaratu tullab. Iya. Jumlahnya ada 10 ya, jumlahnya ada 10. Kam taliban yakni berapa pelajar? Pertanyaan nomor 6, a kulluhum. Situ a-nya a, ini harfu istifham ya. A kulluhum min biladin min baladin wahidin. Awas di situ kalau ada A yang tidak ada huruf am berarti dia jawabannya naam atau la. Ya. Setiap pertanyaan yang naam dengan la maka dia setiap pertanyaan dengan huruf A ya maka jawabannya butuh naam atau la. A kulluhum. A kulluhum. Min baladin wahid. Apakah setiap mereka, apakah masing-masingnya? Kulluhum ini masing-masingnya. Masing-masingnya. Maksudnya kan ada 10 orang nih. Nah, 10 orang ini kan satu per satu. Jadi masing-masingnya itu dari baladin wahid. Balad ke mana balad? Negara atau negeri. Wahid satu negara, ya gitu. Jawabannya apa jadi? La. Iya. Kalau kita jawab pakai balad atau bilad, maka tidak maka cara bacanya bukan balad tapi bi. Kalau satu balad, kalau banyak bilad. Nah gitu. Jadi antum tadi jawabannya la hum min biladin mukhtalifatin. Nah gitu. Iya. Iya semua. Apakah masing-masingnya dari satu negara? Bukan. La, ya. Hum. Iya. Atau gini. La kulluhum, gitu ya. Min biladin mukhtalifatin. Masing-masingnya dari negara yang bermacam-macam. Jadi bisa antum jawab. La hum min biladin mukhtalifatin. Atau la kulluhum min biladin mukhtalifatin. Intinya paham Pak, paham paham paham soalnya ya. Ada pepatah gini, fahmu soal nisful jawab, itu juga santri udah ini masyhur di kalangan santri. Iya. Fahmu soal ya, fahmu soal itu nisful jawab. Nisful jawab. Apa artinya? Memahami pertanyaan ya, walaupun jawabannya belum tahu gitu ya. Tapi paham maknanya. Paham soalnya itu ngerti gitu. Itu sudah setengah jawaban. Jawaban sudah dapat 5 lah gitu. Iya, sudah dapat setengah poin. Tinggal jawabannya yang betul. Iya. Kalau jawabannya betul berarti jawabannya 100. Ya. Tapi kalau apa namanya? Soalnya aja enggak paham, ya. Itu kosong-kosong namanya. Soalnya aja enggak paham, jawabannya lebih-lebih. Jadi sehingga di sini yang penting soalnya antum paham dulu. Fahmu soal itu nisful jawab. Itu satu ini pepatah yang sudah masyhur di kalangan pelajar gitu. Fahmu soal nisful jawab. Paham enggak antum? Kalau enggak paham gimana mau jawab kan gitu. Tapi kalau ngerti sih ngerti tapi jawabannya susah. Ya yang penting sudah paham lah mending ya gitu. Tinggal kalau misalkan sudah tahu, sudah paham, ya tinggal usahakan menjawabnya ya gitu ya. Cari mana gitu. Baik, nomor 7. Min aina Abu Bakrin? Jawab apa namanya? Giliran siapa? Antum coba gini mudah nih. Min aina Abu Bakrin? Nah, Abu Bakar dari mana ini? Min aina? Bukan. Bukan dari Cina, bukan. Min aina Abu Bakrin? Dari mana Abu Bakar itu? Pelajar yang bernama Abu Bakar dari? Nah, berarti paham soal ya? Soalnya paham kan? Soal paham. Tinggal cari jawabannya. Ada di situ. Dari? Nah, itu. Bukan Eropa. Iya, bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Abu Bakrin min Yugoslavia. Yugoslavia. Iya. Kalau Eropa kan dia negara ini ya, benua besar. Iya. Itu bahasa Arabnya juga Uruba. Iya, Uruba itu Eropa. Eropa. Nah, kalau misalnya bahasa Arabnya itu Uruba. Belum pernah dengar? Oh, udah nggak ada ya? Uruba, ini Eropa. Uruba. Eropa bahasa Arabnya Uruba. Iya. Mungkin sudah terpecah-pecah ya? Sudah pemekaran lah bahasa kitanya. Pemekaran kayak desa aja ya. Jadi sudah meluas mungkin. Tapi dulu sih waktu anak SMP gitu, itu masih ada ya. Istilah Yugoslavia itu masih ada. Kalau di sini di buku ini malah Yunani. Baik, itu nomor 7 jadi min Yugoslavia atau Uruba. Pertanyaan berikutnya antum ahi, min aina Ahmadu? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi, masyaAllah, mumtaz. Nama sebenarnya min aina Yusufu? Di mana aja? Min inkatarro. Yusufu atau huwa min inkatarro. Min aina Muhammadun, huwa min? Min al-Yabani. Ahsanta, min al-Yabani. Memang masalah negara itu ada yang kasih alif lam ataupun tidak itu ya, apa namanya, biasanya karena sudah kesepakatan internasional. Ya, karena itu sifatnya ajam ya, tidak ada dalam apa namanya kaidah bahasa Arab. Hanya mungkin sudah masyarakat internasional sudah ini, sudah menamakannya itu. Jadi kita ya ikut aja. Kalau kita misalkan enggak pakai juga ya sah-sah saja. Cuman nanti kita menantang arus paling begitu. Iya. Gitu. Kayak misalkan kenapa kalau apa namanya Al-Yaban pakai alif lam, Al-Yaban. Tapi kalau misalkan Malaysia, kok nggak pakai alif lam? Apa bedanya? Nah, gitu. Kan bisa saja kita pakai alif lam. Ya bisa, boleh, sah-sah saja. Cuman ya mungkin tidak umum saja gitu aja. Sekarang kalau misalkan Filipin itu nggak pakai alif lam. Misalnya. Ya boleh-boleh saja. Walaupun di kalangan masyarakat internasional, di dalam dunia bahasa Arab itu, Filipin itu pakai alif lam. Al-Filipin. Al-Filipin, Al-Hind, kemudian Al-Yaban, dan apa lagi ya, Anda juga nggak begitu banyak hafal sih itu. Jadi di situ nggak jadi masalah yang paling penting ya, tinggal kita ikuti aja. Ketika di sini Yaban pakai alif lam, ya sudah pakai alif lam. Min aina Muhammadun, Muhammadun atau huwa minal Yabani. Nomor 11, man mudarrisuhum, siapa guru mereka? Iya, ismuhu Syekhu Bilal. Iya, artinya ismuhu ya, man mudarrisuhum itu maksudnya namanya ya. Siapa namanya orangnya? Terakhir antum ahi, min aina huwa? Dari mana? Iya, huwa minal Madinati. Dia dari Madinah. Madinah di sini maksudnya apa? Madinah al-Munawwarah. Ya artinya sudah tertentu, kata al-Madinah itu artinya dikhususkan kota di Saudi Arabia, bukan kota yang lain. Kalau al-Madinah, dia sudah dipastikan al-Madinah an-Nabawiyah atau al-Madinah al-Munawwarah. Iya. Tayyib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita merasakan hanya sifatnya murojaah, memahami, pemahaman ya. Adapun nanti ketika di pelajaran satunya, yakni pelajaran ke-22 itu sudah masuk pembahasan yang terakhir yaitu al-mamnu' minas-sharaf. Al-mamnu' minas-sharaf itu adalah kata-kata yang tidak bisa ditakwin. Adapun nanti di pelajaran ke-23-nya itu juga mengulang kembali ya, mengulang. Sebelum kita tutup acara ini atau dars kita ini, ada pertanyaan tidak, ikhwah? Fidin azakumullah. Ya. Iya betul, nanti di apa lebih sempurnanya di pelajaran mendatang. Kalau nama-nama itu memang ada yang apa namanya bertanwin, ada yang tidak. Nah, kalau nama-nama laki-laki hampir 99% bertanwin semua, nama laki-laki. Sedikit sekali yang tidak pakai tanwin. Yaitu yang biasanya pakai tamar buto atau yang ajam. Tapi kebalikannya justru, kalau yang nama-nama perempuan hampir 99% tidak ada tanwinnya. Nah, yang mamnu minasorof justru sedikit sekali dia yang ada tanwinnya, kebalikan gitu, kebalikannya. Nah, itu rata-rata kalau nama-nama perempuan itu tidak bertanwin semua, kecuali kalau kunyah. Kalau kunyah itu nanti lain ya, nanti pelajaran kunyah atau lakob itu lain lagi. Tapi intinya nama, murni nama gitu ya, itu antara nama-nama laki sama nama-nama perempuan itu kebalikannya. Seperti di sini antum lihat di situ, misalkan Muhammadun itu jelas ada tanwin, Khalidun tanwin, Ahmadu, nah di situ sudah lain tuh, nah, dia sudah agak beda dia, nah, dia nanti apa namanya wazan afalu wazannya, kemudian Ibrahimu, Ibrahimu ini tidak bertanwin, Ismailu, Ibrahim, Ismail itu bukan bahasa Arab itu, ajam dia, berasal bukan dari bahasa Arab, Yusufu, Bayromu, Bayrom ini ajam jelas. Ammarun, nah ini sudah beda lagi tanwin. Kemudian Aliyun, ya Abu Bakrin ini namanya kunyah. Abu sama ummu sama ibnu itu kunyah. Kunyah itu artinya apa namanya, julukan, apa namanya, kunyah itu ya panggilan, julukan, panggilan juga bisa sih, kunyah. Antum kunyahnya apa? Antum julukannya apa? Abu Abdillah misalkan gitu ya, atau Abu Muhammad ila akhirih. Kep? Ya. Hah? Nama aslinya? Nama aslinya ya, ya artinya siapa misalkan Abdurrahman atau siapa? Abu Bakar itu artinya bapaknya Bakar, anaknya namanya Bakar. Oh sahabat, ya bukan di Siroh ya, bukan di Siroh nanti. Ya, Abu Bakar itu namanya siapa? Ada namanya. Beliau justru terkenal nama kunyahnya justru. Ya. Nama aslinya antum buka lagi di Siroh nanti ada. Tarikh Khulafa di situ. Iya. Mungkin itu dulu ya, Ikhwafidin Rahimani Warimakumullah. Kita mungkin bisa sambung pada setelah kita tutup dulu acaranya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.